Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Coba sini dekatan. Main, Pak Edi maju. Mau ngapain jauh-jauh kayak gitu. Dimas, ini Dimas suka ngapling-ngapling tempat di sana. Sini antuk. Mau ngapling-ngapling. Sini. Ya, maju lagi Ain. Baik. Al-Qa'idatul Khamisata Asyarah. Ma sabata bi zamanin yuhkamu bi baqa'ihi ma lam yakum ad-dalilu ala khilafihi. Kaidah yang ke-15, ma sabata bi zamanin, yang telah tetap pada suatu zaman, yang telah ada pada suatu masa, yuhkamu, maka dia tetap dihukumi, bibaqaihi, dengan keberadaan dia tetap pada satu masa tersebut, ma lam yakum ad-dalilu ala khilafihi, selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Ini kaidah yang ke-15. Ya, ini masih ada kaitan dengan kaidah al-istishab, atau dari cabang dari kaidah al-baqa makana ala makana, ya, dari kaidah ke-14 yang lalu. Nah, tafadhal, dibaca sini. Siapa? Ain. Baca Ain. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فإذا ثبت بزمن ملك ملك شيء واحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ببقاء الملك له ما لم يوجد من من يزيله يزيله. وهذه العبارة وردت في آخر القاعدة التي نحن بصدد شرحها. Perhatikan makna kaidah ini, kata beliau, هذه المادة, materi ini, من قبيل العمل, adalah seperti atau sejenis dari amal dari al-istishab. Fahiya muttahidatun ma'al madda al-asl, al-aslu baqa'i makan ala makan. Yaitu yang dia menjadi satu kesatuan dari materi kaedah al-aslu baqa'i makan ala makan. Aslul baqa'i makan ala makan. Nah, ini. Jadi ini ada keterkaitan dengan kaedah ke-14 kemarin. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fa idza sabata bizamani bizamanin milku syai'in, apabila telah tetap, telah jelas, bizamanin, ya, pada suatu masa, pada suatu waktu, apa yang telah tetap, telah jelas, milku syai'in, ya, kepemilikan sesuatu, liwahidin, milik seseorang, maka yuh kamu bibaqail milki lahu, maka dihukumi kepemilikan itu tetap ada pada dia. Malam yujad, selama tidak didapati, man yuziluhu, ada yang menghilangkannya. Artinya menghilangkan status kepemilikan dia secara sah. Wahadil ibarah, dan ibarah ini waradat bi akhir kaidah, yaitu terdapat di akhir kali kaidah yang kita sedang menjelaskannya. Nah, min furu'il kaidah wa tatbiqatiha. Taib. Di antara cabang kaedah dan penerapannya. Fadal, dibaca. Dimas, baca Dimas. Min furu'il qa'idati wa tatbiqatiha. Berhamzah. Law sabata anna syahsan malaka syai'an bil irsi au bi syira'i au bi ayyi sababin sababin syar'iyyin min asbabil milki, fa inna dhalika syai'a yabqa milkan lahu wa la yuqalu إنه يحتمل أن مالكه قد أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة، ولكن لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئذ دليل على زوال الملك زوال ملكه، فلا يحكم ببقاء الملك له بل يحكم بدواره. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة 94 و 96 و 100 و 1000 من مجلة الأحكام الأدلية، حيث جاء فيها إذا ادعى واحد دينا على التركة وشهد شهود بأن للمدعي في ذمة الميت قدر ما ادعى قدر ما ادعى من الدين كفى، ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقيا في ذمته إلى مماته. وذلك لأن الدين حسبك نعم. Terus dilanjut di sini siapa Fikri sebenarnya Fikri wadalika karena daina soro yakinan mutayak konan di bimatil mayyit fa idza syakka fi enaknya diragukan ya syukka diragukan fa idza syakka fi baqa'i au adami Nih selesai kaidah ke-15. Kaidah ke-15 ini berarti selesai. Sebelum kita masuk ke kaidah 16. Ya, di antara furu kaidah dan penerapannya, seandainya seseorang lau sabata anna syakhsan malaka syai'an. Seandainya telah tetap telah terjadi bahwasanya seseorang dia memiliki sesuatu hal. Bil irs, apakah itu sesuatu hal itu adalah harta warisan atau bisyira karena dia membeli, au bi ayyi sababin syar'i atau dari sebab-sebab syar'i yang lainnya, dari sebab-sebab kepemilikan, dia membeli, dia dikasih di warisan atau dia dihibahkan, pokoknya dia memiliki dengan sebab-sebab yang syar'i. Ya, maka sesuatu hal tersebut yang dia miliki tersebut, ya baqa milkan lahu. Itu tetap ya sebagai milik dia. Maka tidak boleh dikatakan, oh ini ada kemungkinan bahwa milik dia tadi telah dia keluarkan dari kepemilikannya, entah itu dijual atau dihibahkan, ya bibai'in au hibatin. Paham enggak antum sini? Ya boleh kita katakan demikian. Lakin namun seandainya lau sabata annahu kharaja an milkihi, seandainya barang yang dia miliki tersebut memang telah valid, dinyatakan bahwa telah keluar dari kepemilikan dia, ya, fayakunu qad wujida hina idin dalil. Maka pada saat itu ketika dinyatakan sudah keluar dari kepemilikan dia, itu mesti ada didapati dalil, bukti ala zawali milkihi, atas hilangnya kepemilikan dia. Ya, harus ada bukti. Fala yuhkamu bi baqa'il milki lahu. Maka tidak boleh dihukumi dengan tetapnya ada kepemilikan bagi dia kalau memang sudah ada buktinya. Baliyuh kamu bizawali, namun bahkan harus dihukumi sudah hilang kepemilikannya. Paham enggak sini? Contoh realnya mudah ya, antum punya motor ya, motor itu punya antum, motor Zaki itu yang motor trail, Ini motor Zaki. Gak bisa orang lain mengklaim motor Ana itu. Wah, ini motor Ana udah Ana beli ke Zaki. Kecuali ada bukti, ya, ada bukti yang valid keluarnya ke status kepemilikan motor tersebut dari si empu barang dalam hal ini si Zaki, ya, dengan bukti yang valid, apakah itu hibah atau dijual atau yang lainnya. Paham sini ya? Baik. Ba, berikutnya. Di antara penerapan kaidah ini, penerapannya ya sebagaimana yang terdapat keterangannya di materi 1694 dari majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, ya, di mana disebutkan dalam kaidah dalam materi kaidah tersebut, idda'a wahidun dainan, apabila seseorang mengklaim hutang ala tirkah, ya, atas harta warisan, ya, kalau dain li piutang, ya, tapi kalau dain ala berhutang, ya, kalau dain li piutang, piutang itu paham kan? Piutang berarti bukan punya utang, justru orang lain yang punya utang ke dia, gitu ya? Anwar, Ain punya piutang, saya punya piutang ke Ain. Kenapa? Dia katanya kalau pulang safar mau ke Al Jazeera. Berarti Ain apa namanya? Dainun ala. Kalau anak Ain dain li. Nah, paham kan teman? Nah, Anwar, jangan lupa tagih Anwar nanti. Nah ini ya. Nah, ini mana tadi tuh? Gara-gara si Ain hilang dah. Nah, apabila seseorang mengklaim dia punya hutang atas harta warisan. Wa syahida syuhud, dan para saksi bersaksi bahwasanya sang mudda'i ini yang mengklaim ini dia fi dhimmatil mayyit qadra, ya, dia punya pada tanggung jawab si mayit sekedar madda'a ala minad dain kafa, bahwasanya saksi-saksi bersaksi bahwa sang pengklaim ini punya sekedar dari apa yang dia dakwakan, dari apa yang dia klaim berupa hutang tadi kepada si mayit, maka kafa, maka ini sudah cukup. Ya, jadi adanya saksi sudah cukup. Enggak perlu lagi saksinya ditanya. Ya, emang benar dia. Yang penting saksinya sudah menyatakan. Ya, iya benar. Bahwasanya dia punya utang sama si mayit. Dia punya utang sama si mayit. Enggak perlu lagi saksinya menerangkan berapa jumlahnya. Yang penting dia sudah menyatakan demikian. La hajata ila tasrih. Nah, enggak perlu lagi adanya tasrih penegasan dengan lebih konkret bikaunihi bakian, karena status itu tetap ada fidimatihi ila mamatihi, sampai kematiannya, tanggung jawabnya itu sampai kematiannya. Wadzalika li anna dain, yang demikian itu karena hutang itu adalah dia seorang mutayaqqanan, menjadi sebuah hal yang telah diyakini secara pasti dalam tanggung jawab si mayit. Oh, ini terbalik ya, berarti ya si mayit yang punya utang, terbalik. Si mayit yang punya utang. Ya, idza da'a wahidun dainan 'ala tirkah. Ya. Apabila seorang mengklaim dia punya apa, ada hutang terhadap harta warisan. Jadi harta warisan itu ada yang hutang ke dia gitu. Ya. Di antara harta warisan yang ditinggalkan si mayit. Ya. Nah. Jadi cukup ada saksi. Ya, dia setelah ada seorang meninggalkan warisan, dia datang, "Bapak, kalian ngutang kepada saya." Ya, fal qaul quluman. Qaulnya qaul siapa sebenarnya? Qaul warasah, ahli waris, enggak ada utang. Tiba-tiba ada saksi. Nah, maka ketika ada saksi menyatakan iya punya utang. Nah, maka ini sudah cukup untuk menyatakan si mayit punya utang. Fa idza syukka, namun apabila diragukan fi baqaihi au adamihi, apakah tetap atau tidak ada, apakah ada atau tidak ada hutang tersebut, maka al yakin la yazalu bisyakki, maka keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kenapa? Karena yang namanya dain ya haitsu sabata fi dhimmatil mayit, apabila jika memang telah tetap ada pada tanggung jawab si mayit, maka tidak dapat dihukumi dihilangkan hutang tersebut malam yasbut az-zawalu syar'an, selama tidak terbukti hilangnya hutang tersebut secara syar'i. Lianna ma sabata bi zamanin, karena sesuatu yang telah tetap pada suatu waktu, pada suatu masa, yuh kamu bibaqaihi, dia tetap dihukumi keberadaannya, malam yujad ad-dalilu ala khilafihi, selama tidak didapati bukti yang menyelisihinya. Nah, kita masuk sekarang ke kaidah ke-15. Al-aslu fil sifat fi sifatil aridah. Ya, al-adam. Ya, sifat aridah. Ya, sifat aridah itu lawan dari asli. Jadi sifat aridah itu yang datang yang baru gitu. Nah, yang datang setelahnya. Gimana terjemahnya? Lawan dari asli. Dia baru muncul begitu, sifat aridah. Nanti dia ada lagi tariah. Ya. Taudihul qaidah. Nah, penjelasan kaidah ini. Faddal, dibaca sini. Siapa? Ismail. Halatun khobar. Sifatun halatun la takunu mawjudatan ma'al asli bal hadisatun ba'dahu tarribhi fi syirkati syarikah. Tarribhi fi syarikatil, ini syarikah ini bahasa kontemporer ya. Kalau disebut syarikah mudharabah itu berarti investasi yang sifatnya mudharabah. Ya, investasi. Jadi ada penanam modal, ada pelaku usaha, ada yang menjalankan usaha. Ini namanya syarikah al-mudharabah. Ya, untung-untung bareng, rugi-rugi bareng gitu. Ya, terus diulang. Tarifi fi syarikatil mudharabati fasifatul asliyatu halatun tujadu ma'a wujudil asli kal. Wah, enggak ngerti ini dia. Bakaroh. Tahu bakaroh? Oh, enggak cocok berarti. Berarti kalau tadut majanda aja ya. Enggak paham dia berarti. Kal kalbaqarot kalbaqaroti fil jariyati. Nah. Jariyah paham jariyah? Apa? Kok budak perempuan, gadis. Gadis. Masa ke bakaroh keperawanan pada si budak, pada gadis secara umum. Terus wal aslu fi sifatil aridati al adam ai adamu wujudiha. Masyaallah. Wa man yad'i wujudaha fa alaihi al isbatu. Masyaallah. Wal aslu fi sifatil asliyati al wujudu wa man yad'i adamaha alaihi al-isbatu. Wa ala hadha yumkinu al-qawlu bi anna sifata. Nah, sifat itu jama' taksir apa jama' warubun sarif? Jama' mu'anas salim. Bi anna sifati bi nisbati ila wujudiha wa adamiha ismani. Nah, baik. Ini paham ya? Jadi seorang wanita, gadis, dia dikatakan bakarah. Tilkal jariyah mazalat bakaratan, itu katakan begitu. Nah, gadis itu masih perawan, bakaroh ke perawan. Artinya dia belum pernah bersenggama, berhubungan intim. Terus ada yang bilang, wah dia mah udah gak perawan lagi. Atau ada yang bilang di era milenial ini sulit cari yang perawan. Tapi dia belum nikah, sulit cari yang perawan. Berarti dia mesti datangkan bukti, karena sifat aslinya bagi gadis perawan. Nah, aridah udah enggak perawan. Hah. Sifat aridah udah enggak perawan. Paham sini Nopal? Nah. Ya. Ngerti ya? Albar udah paham. Antum jangan cari budak. Jariah itu bentang-bentang ada hadis jariah. Ainallah qala bisama. Ini gadis manis cerun. Ya. Nah, perhatikan. Kita lihat as-sifat al-aridah. Jadi apa yang saya terjemahin aridah ini? Ngerti ya, lawan dari asli. Bahasa kitanya apa yang saya terjemahin? Sifat yang baru, sifat yang muncul baru, kadang-kadang ribet sih ya. Ini buku-buku yang kadang-kadang susah juga diterjemahkan. Ini buku-buku usul, buku-buku ayat fikih, terkadang memang ya, kurang tepat jika diterjemahkan ke dalam buku bahasa asing gitu. Ya. Kenapa? Karena akan keluar dari esensi makna aslinya di bahasa Arab. Nah, bagi antum yang baru belajar atau yang sudah lama belajar akan memahami hadir di bedak, di benak, ya. Hadir di benak kepala kita kan, tanpa mungkin, tanpa mampu mengungkapkannya secara bahasa kita, tapi hadir di benak antum ya, pokoknya di benak antum itu hadir. Aridah adalah lawan dari asli, ya, lawan dari asli. Nah sifat aridah, sifat yang muncul yang baru itu adalah di sebuah halatun, sebuah kondisi yang la takunu mawjudatan ma'al asli, ya, yang dia tidak ada wujudnya pada asli, artinya keluar dari asli, ya, keluar dari hukum asal. Bal hadisatun, bahkan dia hadisah baru muncul ba'dahu, setelah asli tadi. Antum mana bukunya? Pasrah duduk situ, bukunya ada juga. Karena dia diam di sini. Karibehi, semisal keuntungan, ya, fi syarikatil mudharabah, dalam sebuah kegiatan investasi mudharabah, ada pelaku usaha yang menjalankan, ada pemilik modal mempercayakan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha dari modal yang telah dia tanam di syarikah tadi. Nah, wasifatul asliyatu halatun. Sedangkan sifat asli itu adalah di sebuah kondisi yang tujadu ma'a wujudil asli, yang dia didapati pada wujud asli. Nah, semisal kal bakarah fil jariyah. Semisal keperawanan pada gadis yang belum menikah. Kita katakan orang yang belum menikah, selama tidak masyhur, tidak tampak dia adalah zaniyah, ya, dan dia nggak punya, kemarin bahasan kita, ya, nggak punya akhdan, nggak punya pacar, ya, dan dia juga ghairu, ya, musa muhasafah, dia nggak pernah hidup kumpul kebo, ya. Musafahah, dia ghairu musafahah, nggak pernah kumpul kebo. Kumpul kuciang, kumpul kambing, kumpul ayam, layaknya hewan berkumpul sampai ikatan, maka kita hak hukumi jariah tadi mazalat bakarotan, dia masih perawan, ya, ya, kecuali ada kondisi-kondisi, ya, kondisi-kondisi yang kayak tadi, dia berkumpul kebo. Dia pacaran bertahun-tahun, nah, ini mengerikan ini ya. Tapi apalagi di zaman sekarang. Fal aslu fi sifati al-aridati al-adam. Ya, maka hukum asal pada sifat yang aridah ini enggak ada. Jadi kita tetap hukumi sesuatu itu pada hukum asalnya. Enggak ada hukum apa sifat yang baru. Sifat yang baru ini hukum asalnya belum ada. Ai adamu wujudiha, itu tidak ada keberadaan dari aridah ini. Wa man yadda'i, siapa yang mengklaim wujudaha, adanya sifat aridah sesuatu yang muncul belakangan, fa alaihil isbatu, maka dia wajib mendatangkan ya bukti. Wal aslu fi sifatil asliyah al wujudu, sedangkan hukum asal pada sifat-sifat yang asli itu adalah wujud, ada. Ya, fa man yadda'i adamaha, siapa yang mengklaim, oh udah gak ada lagi sifat aslinya, sudah keluar, ya, fa'alaihil isbatu, maka dia mesti mendatangkan bukti lagi. Wa'ala hada, maka berdasarkan hal ini, yumkinul qawul, maka mungkin saja dinyatakan, bi'anna sifati, ya, binisbati, bahwasanya sifat yang jika dikaitkan ila wujudiha wa adamiha, kepada keberadaan atau ketiadaannya kismani, itu terbagi menjadi dua bagian. Sampai sini bisa dipahami? Ya, prolognya? Baik. Albar, baca Albar. القسم الأول الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئا وعارضا بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خاليا عنها وخاليا عنها غالبا وهذه تسمى الصفات العارضة أو الطارئة وهذه تسمى الصفات العارضة أو الطارئة وهذه تسمى الصفات العارضة itu samanya itu ya naibul fa'ilnya hadihi hiya terus hadihi tusamma sifati al-aridata aw tari'ata li'annaha tahduthu ba'da wujudi syai'i dzatuhu wal aslu fi hadhihi sifati al-'adamu ay 'adamu wujudiha wa mithlu hadhihi sifati aw yulhaqu biha aw tunazzalu manzilatuha ghayraha min al-umur allati tujadu ba'da an lam takun tunazzalu manzilataha aw tunazzalu manzilataha ghayraha min al-umur allati tujadu ba'da an lam takun mawjudatan kasa'ir al-uqudi wa tasarrufati wal af'ali hadha al-qismu wa ma ulhiqu bihi huwa mawdu'uha wa ma ulhiqa wa ma ulhiqa bihi huwa mawdu'un huwa mawdu'u hadhihi al-qa'idah. Nah, baik. Nah, jadi perhatikan bocornya sifat jika dikaitkan kepada keberadaan atau ketiadaannya terbagi menjadi dua bagian. Ya, terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal as-sifat allati yakunu wujuduha fi syai'. Itu sifat yang keberadaannya itu pada sesuatu itu adalah tarian. Tarian itu sama kayak aridah. Muncul ya, baru ya, jadi sifat yang wujudnya pada sesuatu itu ternyata baru muncul aridon sesuatu yang baru bimana yang mananya bahwasanya sesuatu tersebut bitabiatihi berdasarkan tabiatnya secara alamiahnya yakunu khalian anha au khalian anha ghaliban bahwasanya dia terbebas bersih ya dari hal tersebut. Ya, atau pada umumnya dia terbebas dari darinya. Maka sifat ini dinamakan sifat aridah atau tariah. Sifat yang muncul baru belakangan. Kenapa? Karena dia terjadi setelah wujud ya, keberadaan sesuatu dari zatnya. Nah, hukum asal pada sifat ini adalah al-adamu. Tidak ada. Yaitu adamu wujudiha, ketiadaan wujudnya. Semisal sifat ini atau yang disertakan dengannya atau yang diposisikan pada posisinya atau selainnya ya dari berbagai perkara yang didapati ba'da'an lam takun mawjudatan ya setelah sebelumnya tidak ada. Semisal uqud ya, berbagai akad transaksi-transaksi wa tasarrufat berbagai tindakan-tindakan wal af'al dan perbuatan. Kisim ini jenis ini maupun yang disertakan dengannya inilah topik dari kaidah ini. Ya, inilah topik bahasan dari kaidah ini. Naam, al-qismu tsani. Isim yang kedua. Ya. Isim yang kedua. Nah, Anwar, faddal. Yang kedua, sifat yang dia keberadaannya pada sesuatu ma'a wujudihi, berbarengan dengan wujudnya, berbarengan dengan keberadaannya. sifat yang keberadaannya pada sesuatu berbarengan dengan keberadaannya, berbarengan dengan wujudnya, yaitu wujudnya muqarinan li wujudihi. Wujudnya itu menyertai keberadaannya. Maka ini mencakup ya, mustaminun alaiha bi tabiatihi. Ya, ini mencakup dia memiliki sifat-sifat tersebut berdasarkan alamiahnya, tabiatnya, atau mencakup ghaliban, kebanyakan, umumnya padanya. Dan sifat-sifat ini dinamakan sifat asliyah, yaitu hukum asal pada sifat tersebut adalah al-wujudu, tetap ada seperti hukum asalnya. Semisal bakarah, keperawanan, fil jariyah, pada gadis, ya, maka enggak boleh dikatakan gadis tersebut sudah ada sifat aridah. Itu apa? Enggak perawan lagi. Ya, kecuali ada bukti. Ya, kecuali ada bukti. Paham sini ya? Baik. Wa yulhaqu bi sifati al-asliyatu as-sifatu al-aridatu. Nah, disertakan juga pada sifat asliyah ini sifat aridah. Ya, sifat yang muncul, yang ya, yang baru, allati sabata wujuduha fi waqtin ma, yang telah valid, terbukti keberadaannya pada waktu ma, fi waqtin ma maksudnya pada waktu apapun. Ya. Fa innal asla fiha, maka hukum asal padanya adalah hinaidin, ketika itu al-baqa'u ba'da subuti wujudiha, tetap ada setelah terbukti keberadaannya. Nah, kita lebih mudah lagi memahami, kita bacakan furu' al-qa'idah wa tatbiqatuha. Furu' al-qa'idati wa tatbiqatuha. Ya, cabang-cabang kaidah ini dan penerapannya. Nah. Nah. Arif, hadza. Qala al-mudaribu rabahtu kada. Qala al-mudaribu. Wa qala rabbul mal, rabbul mal itu rabbul mal, sang pemilik modal. Mudarib, sang pelaku usaha. Nah, mudarib menyatakan rabahtu kada, saya untung segini. Bukan rabahta, karena nanti dibantah sama rabbul mal. Ya, terus rabahtu kada, faqala rabbul mali bal rabahta aktsara min dzalika. Aktsara min dzalika. Fal qawlu qawlul mughani ma'ana rabbul mali bal ziyadatu al-ilmi allati yad'uha li'anna al-asla 'ala al-zaidi. Wa kadza law qala rabbul mali lil mughani nahaituka an shira'i kada. Wa qala al-mudarib lam tanqidi. Fal qawlu al-mudarib li anna al-asla 'ala al-mudhi wa 'ala rabbil mal ithbatu man da'ahu. Am ba law thabata 'alayhi daynun li iqranihi aw bi bayyinatin qad da'a al-ada'a أو الإبراء، فالقول للدائم المنكر للأداء والإبراء لأن الأصل عدمها. جيم. أو اختلف في رؤية المبيع، فالقول للمشتري لأن الأصل عدم الرؤية. ولم يختلف في تغيير المبيع بعد رؤيته، فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير. Di antara cabang dan penerapan kaidah ini, ya, supaya lebih paham lagi, ya, yang alif, law qala al-mudarib, seandainya pelaku usaha dari investasi, ini pelakunya, Ya, antum punya uang, ana punya skill untuk menjalankan roda usaha dengan syarat kita mudorobah, bagi untung, bagi rugi, bukan cuma bagi untung, bagi rugi, bagi untung, bagi rugi. Ya, skillnya itu menjual suatu barang, tapi nggak punya modal, maka ana butuh antum. Antum namanya robul mal, ya, sang pemilik modal. Ini namanya syarikah, syarikah mudharabah. Nah, ana namanya mudharib. Nah, ana namanya apa? Mudharib. Yang menjalankan usaha namanya mudharib. Nah, seandainya yang melakukan usaha dari syarikah tadi, bahasa kitanya apa? Kongsinasi ya. Apa? Bahasa kitanya investasi ya? Enggak. Investasi itu unit usahanya namanya apa? Kegiatan itu. Sang robul mal menginvestasi ya, tapi yang mudorib kan dia pelaku usaha. Nah, namanya apa itu? Syarikal mudorobah, biar kita terjemahkan enak. Hah? Apa namanya? Bingung. TBK ya? Hah? TBK sekarang. Ya, ya gitulah, pokoknya paham lah ya. Ya, pahamlah. Nah, ternyata ini lagi bagi hasil nih. Kata si pelaku usaha, saya enggak untung, kata dia. Nih untung kamu, saya enggak dapat. Nih atau nih modal kamu nih, saya enggak dapat untung. Artinya, atau saya enggak untung, berarti keduanya rugi. Nah, berarti dua-duanya enggak untung juga dong. Nah, ya, misal, Pak Hadi. Ya, punya skill ya, untuk mendagangkan, menjualkan suatu komoditi barang. Barang itu misalkan ya, ban mobil. Nah, karena dia kerja di pabrik mobil kan. Nah, siapa? Si apa, ini Pikri punya modal. Bapaknya juragan kan. Nah, misalkan. Nih, jalanin Pak Hadi. Pak Hadi jalanin. Ternyata di tengah jalan, di tengah perjalanan usaha tersebut macet biasa. Nah, Pak Hadi sebagai mudharib mengklaim saya enggak untung ini. Berarti enggak ada yang dibagikan ke si robul mal, si pikri. Fal qawlu qawluhu. Maka pendapat ya, ucapan yang diambil adalah ucapan si mudharib Pak Hadi. Ya. Ya, wa ala rabbil mal isbatur ribih. Nah, kalau robul mal sang pemilik modal dia enggak terima, ada kok untungnya. Mana? Nah, kalau dia mengklaim ada, dia mesti menetapkan adanya bukti. Nah, untung kok gitu. Saya lihat kamu jualan kan di sana gitu. Nah, saya udah tanya ke customer kamu, katanya beli sama kamu kok segala macam. Ini barangnya kemana? Kalau memang enggak untung, barangnya kemana gitu kan? Barangnya udah enggak ada. Berarti udah dijual, nah, berarti kita untung. Mana bagi sini, gitu kan? Li'annal asla adamuhu, karena hukum asal tidak ada keluar dari hukum asli. Kan ketika dia mulai usaha belum untung, ya enggak. Nah, ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Hukum asal belum untung. Kadzalika law qala al-mudharibu. Demikian pula seandainya sang pelaku usaha berkata, saya untung segini. Saya cuma untung segini. Berarti baginya ya segini. Nah, untung cuma 10 juta. Ya udah bagi 2, 5 juta, 5 juta gitu. Ah, kata si robul mal, sang pemilik harta mengatakan bal robah ta aktsar min dzalik. Bahkan kamu untung lebih dari itu, enggak 10 juta. Jangan curang dong, gitu kan. Untungnya kamu 20 juta. Sini 10 juta buat saya, 10 juta buat kamu. Ya, maka pendapat yang diambil di sini yang jadi acuan pendapat siapa? Fal qawlu qawlul mudharibi. Maka yang diambil acuan, yang dijadikan acuan pendapatnya sang pelaku usaha dari kerjasama tadi, investasi tadi. Pelaku usaha. Wa ala rabbil mal isbatu ziyadati ribhi allati yadda'iha. Nah, kewajiban bagi sang pemilik modal yang dia mengatakan bahwa keuntungan lebih dari yang dilaporkan sang pelaku usaha, dia wajib mendatangkan bukti bahwasanya untungnya itu lebih ya dari yang diklaim oleh si pelaku usaha, ya, oleh yang menjalankan roda usaha. Kenapa demikian? Li'annal asla adamuz zaidi. Karena hukum asalnya yang enggak ada tambahan. Ya, kadzalik, demikian pula seandainya sang pemilik modal berkata kepada al-mudharib, kepada pelaku usaha, ya, nahaituka an syira'i kadza, saya sudah larang kamu dari beli ini jangan dibeli, enggak laku ntar, gitu, ya. Qala al-mudharib, berkata pelaku usaha, lam tanhani, kamu enggak melarang saya kok, nah, gitu. Saya beli deh, rugi dah. Nah, rugi dah, ya. Untung rugi ini biasa, gitu kan. Fal qawlu lil mudharib, maka pendapat yang dijadikan acuan adalah pendapatnya pelaku usaha. Li'annal asla ada munahi, karena hukum asalnya tidak ada larangan dari sang pelaku usaha untuk menjalankan roda usahanya, mau beli ini, mau beli itu, mau melakukan strategi ini, strategi itu, memasarkan ini, memasarkan itu. Enggak ada dari larangan, enggak ada larangan dari awal. Kalau enggak ada larangan dari awal, ya udah, enggak ada larangan. Wa ala rabbil mal isbatu madda'ahu. Nah, kewajiban bagi sang pemilik harta atau sang pemodal, dia wajib mendatangkan bukti dari apa yang dia klaim. Ini semuanya menguntungkan siapa nih? Mudharib. Semuanya menguntungkan pelaku usaha, bukan pemilik modal, gitu. Iya, dia yang capek, ya. Dia yang capek, dia yang jalanin. Nah, ya, sama kayak antum punya sawah, ya, yang ngejalanin petani. Antum di kota nggak tahu apa-apa kan? Kata petaninya telepon, Pak, panen gagal. Panen gagal. Kenapa? Kemarau panjang, sungai kering, irigasi nggak jalan. Loh, tapi kok sawah yang lain ini apa namanya panen kok? Ya, orang yang lain panen, kita gagal. Maka kaul-kaulman. Nah, siapa yang diambil di acuan? Petani. Makanya jalanin sendiri kalau punya duit. Usaha. Jangan diserahkan ke orang lain. Baik, berikutnya. Mana lagi? Ba, yang ba ya. B. Lau sabata alaihi dainun biikrarihi au bibayyinatin. Ya, seandainya telah terbukti dia punya hutang, ya, dia punya hutang, entah dengan pengakuan dia atau dengan bayinah, dengan adanya bukti yang valid, padahal ada, namun dia mengklaim, oh saya udah lunasin kok, ya. Atau ibro itu apa? Apa namanya? Kalau bahasa kita hutang itu dibebasin, pemutihan. Wah, atau dikem, oh kamu udah ngikhlasin kok gitu. Kata kamu, udahlah, kamu pakai aja. Hah? Kamu pakai aja gitu kan. Ini bukannya salah tafsir. Ya. Kalau salah tafsir ini enggak bisa. Nanti sang yang menghutangi mengatakan, "Maksud saya kamu pakai aja itu ya selama kamu membutuhkannya. Sekarang saya udah butuh. Mana sini?" Nah, gitu ya. Ini maksudnya selama dia punya bukti, dia sudah melunasi, ada kwitansi, atau ada bukti bahwasanya hutang tersebut sudah diibro. Apa maksudnya tadi ibro? Dianggap lunas, diputihkan. Ya. Fal qawlu lidda'in. Maka pendapat siapa yang diambil? Pendapatnya da'in, yang menghutangi. Ya. Al-munkir, yang mengingkari lil ada'i wal ibra'i, adanya pelunasan dan pemutihan. Kenapa? Li annal asla adamuha, karena hukum asal dalam hutang ya belum bayar hutang. Nah. Ya, hukum asalnya. Kecuali kalau udah bayar hutang berarti itu namanya sifat aridah, tariah. Hukum asalnya al aslu fi sifat. Ya. Al aslu fi sifat al aridah al adamu, hukum asal pada sifat aridah enggak ada kecuali ada bukti. Nah, itu yang sering terjadi di kita itu ini yang dicontohkan oleh Syekh tadi. masalah bakarah pada jariah, ya enggak? Keperawanan pada gadis. Oh, udah enggak perawan lagi tuh. Wah, ini berarti dia mesti datangin bukti nih. Kalau enggak dia qadzaf, cambuk 80 kali. Dia qadzaf kalau enggak, ya. Dia mesti datangin bukti. Kenapa? Ketika dia bilang udah enggak perawan lagi, berarti itu sifat aridah. Nah, sifat aridah hukum asalnya al-adamu. Tak ada, enggak ada. Paham sini? Ya. Hai barakallahu fikum. Nah. Ya. Ainur habis pulang dari Amerika, dari utus dari kantornya, naik gaji. Naiknya gaji ini aridah. Naik gajinya ini adalah aridah. Kalau udah naik gaji, lazimnya itu neraktir semua yang hadir di kajian itu. Makan siang ke bebek tepi empang. Itu biasanya. Itu al-adah muhakamah. Nah. Udah bisa debat ya. Nah, harus datangkan bukti. Buktinya itu dari saksi Pak Suradi. Nah, mana lagi tadi? Jim. Lawih talafa fi ru'yatil mabi. Ini antara al-ba'i, antara penjual dan mustari berselisih. Lawih talafa penjual dan pembeli berselisih. Fi ru'yatil mabi, dalam melihat barang dagangan. Melihat apa maksudnya? Melihat cacat. Wah, ada cacatnya apa enggak nih gitu, ya. Wah, ada cacatnya nih gitu kan. Fal qawlu lil mustari. Jadi ketika dipegang, dilihat, wah, enggak jadi deh bang, ada cacatnya nih. Kata abang yang jual, loh, tadi sebelum kamu pegang enggak cacat kok. Berarti kamu yang rusak ini, ganti. Wah, bayar beli tuh. Ha, gitu. Maka qawlu siapa? Qawlu mustari. Maka orang yang jualan belajar qaid fikih. Ya. Belajar qaid fikih, iya enggak? Oh iya. Harus dilihat dulu. Nah, dilihat. Kecuali dia kasih tahu. Nih, wahai penjual, pembeli, barang saya bebas cacat ya. Nah, dipegang sama si mustari, cacat. Nah, baru qaul siapa? Qaul ba'i. Nah, qaul penjual. Ngerti ya? Makanya Umar bin Khattab menyatakan, orang yang jualan enggak ngerti fikih buyuk, pulang. Diusir, jangan dagang. Karena nanti tak khawatir jatuh ke kedzaliman, ke riba, ya, dan seterusnya. Baik, maka qaul yang diambil adalah qaul ba'i. Wal mana? Qaul ba'i. Qaulil mustari. Li annal asla adamu ru'yati. Karena hukum asalnya belum dilihat cacatnya. Walau ikhtalafa fi taghyiril mabi' ba'da ru'yatihi. Fal qawlu lil ba'i. Nah, baru. Nah, seandainya keduanya berselisih. Keduanya ini, sang penjual dan sang pembeli mengenai rusaknya barang. Fi taghyiril mabi' mengenai perubahan, ya, perubahan kondisi mabi' barang yang dijual. Ya, berkurang kualitasnya. Ba'da ru'yati, setelah dilihat. Si penjual mengatakan, nih mangga saya mantep kan, mangga Indramayu, apa namanya, kencang gitu, apa istilahnya mangga, mengkel, kok kencang sih, nih mengkel, dipegang, tangannya kuat dia kan, dipegang mejret, mangga aja langsung lembek, langsung dipegang, dipencet-pencet, krek, krek, krek. Pas dipeg balik lagi ke penjual, loh, kok mangga saya jadi begini? Wah, tadi kan mengkel ini. Ah, ini bapak pengen beli ini berarti bapak. Gitu. Bapak beli ini. Begitu dia milih-milih lagi, banyak lagi. Ah, nggak jadi. Nah, berarti kalau siapa? Kalau baik, kalau penjual, berarti orang tadi mesti bayar. Kenapa? Udah rusak. Mabek udah rusak, dia mesti bayar. Ya, udah rusak. Nah, itu. Ganti rugi. Baik, atau beli. Nah, atau beli. ya, atau beli. Fal qaul qaul bai, li'anna al-asla ada mutaghyir. Karena hukum asal, hukum asalnya barang mabi yang dijual tadi enggak berubah kualitasnya, enggak berkurang. Paham sini? Nah, enak yang ngerti ini ya? Paham kan? Hah? Kenapa Saiful? Enak. Makanya orang suruh belajar pulang. Saiful pun. Pengecualian kaidah ini min mustasnayat al-qaidati. Ya, pengecualian kaidah ini. Coba dibaca. Ada Nopal ini. Nopal al-Pontianaki. Nopal, baca Nopal. Bukan gulat, maksud gulat. Gulat itu orang yang sangat gulung. Masa gulat? Gulat itu sangat gulu ya. Ini golat. Matat. Nah, itu istrinya mati. Ini enggak cocok antum yang baca jomblo nih. Ini lagi contoh suami istri kok. Mana istrinya mati lagi. Yang baca jomblo enggak apa-apa deh. Terus matat. Fa'il. Warosah wazan fa'alah. Kalau wazan fa'alah berarti apa? Jama' kafarah. Ula'ika humul kafaratul fajarah. Maknanya kufar fujar. Itu maknanya. Terus fa'inal qawla qawlu biyamini ma'an al-asla adamul izni. Alba lau ja'a al-daribu bimablagin namun dikecualikan dari kaidah ini ya, yang pertama tasarrufu az-zawji, tindakan seorang suami fi ghallati zaujatihi, terkait keuntungan dagangan yang diperoleh istrinya. Ya. Summa matat, kemudian istrinya meninggal. Ya. Fadda'a anna tasarrufahu kana bi'idniha. Jadi istrinya itu hartanya ketika nikah sama suaminya misalkan 100 juta begitu. Jadi mungkin dia udah perjanjian. Kan ada tuh zaman sekarang lagi ngetren artis katanya. Kalau mau nikah udah menyerahkan surat kekayaan masing-masing. Jadi dia siap-siap cerai. Pas cerai enggak sibuk gono gini bawa harta masing-masing. Itu orang sekarang gitu. Nih mau nikah aja udah siap-siap cerai. Wah, itu kacau itu. Baik. Nah, kemudian istri mati. Jadi ketika nikah istrinya punya uang 100 juta. Menikah sama seorang pria sama suami ini menjalankan usaha jadi 10 miliar. Nah, 10 miliar. Jadi 10 miliar. Kan ada kayak begitu kan? Banyak. Modal 0 aja bisa 1 triliun. Apalagi modal 100 juta. Nah, kemudian istrinya meninggal. Istri meninggal. Ya. Nah, kalau istri meninggal, dia punya warasah bukan cuma anak dan suaminya. Berarti apa lagi? Hah? Warasahnya? Ibunya, kemudian saudara-saudaranya. Ya. Nah, suami pada sida ini, fa'ilnya huwa, huanya itu kembali ke zauja, zauj. Nah, sang suami dia mengklaim anna tasarrufahu kana biidniha, bahwa tindakan dia itu ya yang menjalankan roda usaha itu dengan izin si istri. Wa angkara alwarasatu. Nah, para ahli waris mengingkari. Ya. Golat ini maknanya keuntungannya. Hah? Hah? Apa maknanya? Ribet juga nih. Tindakan suami dalam mengelola keuntungan harta istri gitu deh. Oh, jadi nanti suami itu mengklaim ya. Apa? Ya, warisannya. Nanti dia juga dari uang 10 miliar itu dia mengklaim ada hak juga di situ. Ada hak juga. Wa angkara al-warasatu, para ahli waris mengingkari. Fa innal qawla qawluhu. Maka pendapat yang dijadikan acuan adalah pendapat sang suami. Ya, biyaminihi, tapi mesti disertai sumpah sang suami tadi. Ma'annal asla adamul idni. Ya. Padahal hukum asalnya adalah tidak adanya izin. Ba, lau ja'al mudharibu. Seandainya mudharib. Tadi apa mudharib artinya? Pelaku usaha dari sebuah unit usaha yang berdasarkan investasi dari pemilik modal. Nah, ini pelaku usaha, bukan pemilik modal. Seandainya pemilik pelaku usaha dia datang kepada sang pemilik modal bima belagin dengan sejumlah uang gitu kan. Waqala, dan dia berkata huwa aslul mal wa ribuhu. Dia berkata kepada sang pemilik modal, ini aslul mal. Aslul mal itu artinya modal. Ini modal dan keuntungan. Waqala rabbul mali, maka sang pemilik harta, pemilik modal mengatakan kulluhu aslul mal. Oh, ini baru modalnya. Ini baru modal, belum untung katanya. Fal qawlu qawlul mudharibi. Maka pendapat yang dijadikan acuan adalah pendapatnya sang pelaku usaha. Ma'anal asla adamur ribhi. Padahal hukum asalnya tidak ada keuntungan. Belum ada keuntungan. Jim. Lau talabatil mar'atu nafakata awladiha as-sighari. Oh, ini mungkin istri yang cerai kali ya. Masa dia pakai minta ke suaminya nafkah anaknya masih kecil. Kalau itu suaminya ya udah kewajiban gitu kan. Ini mungkin udah cerai. Udah talak bain, udah cerai. Dia nuntut nafkah buat anaknya yang masih kecil. Nah, seorang wanita menuntut nafkah anak-anaknya yang masih kecil ya, ba'da'an faradaha al-qadi lahum. Ya. Setelah al-qadi hakim memutuskan wajibnya hanya itu nafkah ya, mewajibkan nafkah lahum itu aulad untuk mereka anak-anak. Fadda'a al-abu, maka sang ayah anak-anak mantan si suami si perempuan tadi, dia mengklaim annahu anfaqa alaihim, itu sudah saya berikan infak kepada mereka. Fal qawlu qawluhu, pendapat yang dia cuan adalah pendapatnya sang bapak anak-anak mantan si wanita tadi. Ma'al yamin, disertai dengan sumpah. Ma'annal asla adamul infaq, padahal hukum asalnya adalah tidak, belum berinfaq, belum memberi nafkah. Nah, kaidah ke-17. Al aslu idafatul hadisi ila aqrabi awqatihi. Hukum asal adalah idafatul hadis, menisbatkan suatu kejadian, suatu peristiwa ila aqrabi awqatihi, kepada waktu yang paling dekat. Kepada waktu yang paling dekat. Edward, baca Edward. Qad bayyantu. Qad bayyantu al-qa'idata bi akhiriha. Boleh juga qad buyinat al-qa'idatu, boleh juga. Bayantu atau buyinat? Boleh, dua-duanya. Kalau ngerti nahu enak ya, bisa ngeles-ngeles mau baca apa kita gitu, selatan. Nah. Bayantu al-qaidata bi akhiriha al-ma'na al-murada bi hadhihi al-qaidati id ja'a bi akhiriha, yakni annahu idza waqa'a khilafun bi zamani hudusi amrin yunsabu hudusuhu ila aqrabil awqati bil hali ma lam tasbut nisbatuhu ila zamanin ba'idin. Wa ta'dilu dhalika anna al-khusufaini al-mukhtalafaini lamma ittifaqo ala hudusi amrin wadda'a ahaduhuma hudusahu bi waqtin wadda'a al-akharu annahu hadasun fi waqtin hadasa annahu hadasa fi waqtin ab'ada min hadha waqti wa ma'na dhalika annahuma ittafaqa ala annahu kana mawjudan fil waqti al-aqrabi wa anfarada ahaduhuma bil iddi'a'i annahu kana mawjudan qabla hadha al-waqti al-aqrabi wal akharu yunkiru hadha al-iddi'a'a wal qawlu lil munkari Nah. Baik, barakallahu fikum. Berarti kan kaidah ini ya, menisbatkan hukum asal, menisbatkan sesuatu kepada menisbatkan suatu perkara, kejadian kepada waktu yang paling dekat. Satu jam ya. Enggak apa-apa nih. Kita habisin kaidah 17 ini. Soalnya pekan depan kita libur kan, daurah kan. Kalau memungkinkan masuk ke kaidah 18. Kalau memungkinkan ya. Ya. Mungkin gini ya. Setiap pekan ke satu berarti kita dobelin tuh tajilun nada dan qawaid fikihnya. Artinya pekan kedua qawaid fikih dirapel di pekan pertama. Tajilun nada juga gitu. Gitu kali ya. Ya. Nah, siap guys Ismail. Adapun daurahnya ini ya, sorogan ya. Enggak kayak kemarin, daurahnya kayak gini ya. Antum yang baca. Insyaallah. Kata Syekh, qad bayantu al-qa'idata fi akhiriha. Al-ma'na al-murada bi hadhihi al-qa'idah, saya telah menjelaskan kaidah ini di akhirnya makna atau maksud dari kaidah ini. Ija'a fi akhiriha, karena terdapat di akhir kaidah ini, yakni apabila terjadi perselisihan fi zamani hudusi amrin. Pada suatu waktu kejadian apapun, maka yunsabu hudusuhu, kejadian tersebut dinisbatkan ila aqrabil awqat, kepada waktu yang paling dekat. Ya, lil hali, untuk saat itu. Ma lam tasbut nisbatuhu ila zamanin ba'idin, selama penisbatannya itu tidak sah, tidak valid dinisbatkan kepada zaman yang lebih jauh lagi. Ya. Ta'lilu dalik, alasannya. Baik, perhatikan di sini penerapannya ini, ta'lilnya annal khasmaini al-mukhtalifain, bahwa dua orang yang bertikai, yang berselisih, lamma ittafaqa ala hudusi amrin, ketika keduanya bersepakat akan kejadian suatu perkara, wadda'a ahaduhuma hudusahu fi waqtin, salah satu dari keduanya mengklaim kejadian suatu perkara tersebut terjadi di suatu waktu, wadda'a al-akharu annahu hadasa fi waqtin ab'ad min hadal waqt, Sedangkan yang lain mengklaim, oh kejadian itu di waktu yang lebih jauh dari waktu itu. Maka makna dalik, maknanya annahuma ittafaqa ala annahu kana mawjudan fil waqti al-aqrab. Maka maknanya bahwa keduanya bersepakat suatu hal itu terjadi, ya, mawjudan, ada terjadinya di suatu waktu yang lebih paling dekat dengan keadaan mereka saat itu. Wan farada ahaduhuma, namun salah satu dari keduanya bersendirian memilih pendapat sendiri bil idya, dengan mengklaim bahwasanya itu mawjudan qabla hadzal waqt al aqrab, itu sebelum waktu yang paling dekat tadi. Nah, jadi lebih lama lagi. Wal akhar yunkiru hadzal idya, sedangkan yang lainnya mengingkari klaim ini. Wal qawlu lil munkiri, maka perkataan yang diambil adalah al munkir, yang mengingkari. Lihat cabang kaidah ini dan penerapannya. Nah, tafadhal, dibaca sini. Berikutnya, bawa, terus bawa. Aqarru ahadun bidaynin li ahadin warasatihi, thumma tuwfiya fadda'a bil baqiyat warasati anna iqrara kana fi maradi al-mauti wada'a al-muqarru lahu annahu kana fi hali sihati, wa hukmu anna iqrara yunsabu ila aqrabi awqatihi ay ila waqti maradi al-mauti, fatarisu minhum. Nah, terus faqala warasatu innahu abanaha wa huwa fi sihhatihi falam yakun faran fala tarisu falqulu zawjati fal bayyinatu ala warasati li isbati da'aihim li anna zawjati li isbati da'aihim. Terus anna zawjata tudifu al-haditha wa huwa talaku ila aqrabi al-awqati min al-waqti al-hadiri wa huwa zaman al-maridi. Baik, hasbun. Paham sini semua? Hah? Ngerti enggak? Dikit. Masyaallah. Ya, perhatikan. Penerapan cabang kaidah ini, cabang dan penerapannya. Masya Allah. Aqarra ahadun bijain, ada seorang yang menetapkan dia berhutang. Ya, li ahadi warasatihi, kepada salah satu ahli waris dia. Ya, misal Bapak Antum mengklaim mengaku kepada kakak antum satu orang, antum 10 bersaudara atau berapalah, ya, hanya cerita ke satu anak, bapak punya utang pada si pula, ya, 5 juta misalkan. Sumatufia, kemudian bapaknya meninggal, fadda'a, ya, baqiyal warasati annal iqrara kana fi maradil maut. Ya, kemudian namun ahli waris yang lain, sang bapak cerita ke salah satu anaknya, menetapkan bahwa sang bapak punya hutang ke salah satu ahli warisnya. Bahwa bapaknya berhutang kepada salah satu anaknya. Ya. Anaknya. Bapak punya hutang. Misalkan ke anaknya 10 miliar misalkan. Hartanya banyak. Ya, kemudian sang bapak meninggal. Maka ahli waris yang lain iddah mengklaim, menuduh annal ikrara bahwasanya penetapan si bapak, pengakuan si bapak dia punya hutang tadi kana fi maradil maut. Itu di sakit yang menjelang kematiannya. Ya. Berarti apa nih? Supaya nanti dapat untung yang lebih. Atau bisa jadi bapak ditalkin, atau bisa jadi bapak ngomongnya udah berantakan. Gitu. Ini ngakunya pasti menjelang wafat gitu. Wada'a al-muqarru lahu, muqarru berarti isim maf'ul. Bapak mukir. Nah, anak yang dikatakan bapak berutang padanya muqarru. Nah, yang ditetapkan yang diuntungkan dalam klaim bapak ini, dia mengklaim annahu kana fi hali sihati. Bahwa bapak mengaku berhutang itu di keadaan sehat. Fal hukmu, maka hukumnya annal ikrara, bahwasanya ikrar itu yunsabu ila aqrabi awqatihi. Dinisbatkan, disandarkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu ila waqti maradil maut. Ke waktu sakit yang menjelang kematian. Li annal marada, karena sakit aqrabu ilal maut. Itu yang paling dekat dengan waktu kematian. Ya, min halis sehati, daripada ketika kondisinya masih sehat. Ya. Malam tasbut as-sihatu, malam tasbut sihatuhu ila zamanin ba'id. Selama kesehatannya tersebut tidak terbukti, tidak tetap ke waktu yang jauh. Ai ila zamanin sihah, itu ketika waktu masih sehat. Walihadal qawlu lil warasati. Oleh karena itulah pendapat yang jadi acuan adalah klaim dari ahli waris ma'al yamin disertai dengan sumpah wal bayyinah dan bukti lil muqarra lil muqarri lahu, yang ditujukan kepada orang yang diuntungkan dengan pengakuan hutang dia tadi. Ya, bapak mengaku berhutang kepada salah satu ahli waris atau kepada salah satu tetangga, kepada salah satu teman. Nah, yang diuntungkan dengan pengakuan bapak tadi mengatakan, bapak, bapak kamu ngakunya itu waktu masih sehat. Baik. Ba, yang B. Lau qalal mahjur. Apa maksudnya mahjur sini? Orang yang dihajar, tidak diperbolehkan transaksi. Ya. Orang yang tidak diperbolehkan transaksi, dia berkata, "Bi'tuka ba'dal hajri." Saya jual ini kepadamu setelah pelarangan. Artinya sekarang saya sudah boleh. Wa qala al-mustari bal qablahu. Kata mustari, bahkan sebelumnya kamu jual ke saya barang ini. Fal qawlu lil mahjur. Nah, qawl yang diambil adalah pendapat pedagang yang dilarang jualan tadi. Li annal asla idafatul bai'i ila aqrabil awqat wa huwa waqtul hajri. Karena hukum asal ialah penisbatan berjualan kepada waktu yang paling dekat, yaitu waktu hajar, waktu dilarang. Jim, idza talaqa zaujatahu. Nah, apabila ada seseorang pria menceraikan istrinya, talaqan bainan, dengan talak bain, talak yang enggak ada rujuk, talak yang sudah pisah. Ini talak bain, talak pisah. Ya, artinya ini talak tiga. Ya. Summa mata. Kemudian pria tersebut wafat. Pria tersebut wafat, suaminya yang menceraikan istrinya. Ya. Qabla an qadi iddatuha. Sebelum masa iddahnya habis. Sebelum masa iddahnya habis. Ngerti gak sini? Apa korelasinya? Ini kewarisan. Ini waris. Ya. misalkan bapak antum punya istri dua. Punya istri dua. Bapak antum punya warisan banyak. Ya. Nah, bapak antum menceraikan istri keduanya. Atau istri pertamanya, antum anak istri kedua misalkan. Bapak antum menceraikan istri kedua atau ketiganya atau keempatnya. Talak bait. Talak bait. Paham sini? Bapaknya meninggal, datang itu perempuan. Datang itu perempuan. Ya. Ya, memang saya sudah diceraiin bapak kamu. Tapi bapak kamu ceraiin saya, ya, saya masih masa ijah. Berarti jatah-jatah. Berapa? Istri. Ah, warisan. 1/8. Wah. 1/8. Mantap enggak? Mantap kalau harga hartanya 1 triliun. 10 miliar, 1 miliar, 1/8. Nah, barakallahu fikum. Ah, mana lagi tadi? Fadha'at az-zawjatu anna talaqaha ba'inan fi maradi mautih. Nah, sang istri yang ditalak tadi mengklaim suaminya itu mentalak dia ba'in dengan talak ba'in itu fi maradi mautih, menjelang kematian. Jadi gini, sang suami menceraikan istrinya itu supaya istrinya enggak dapat jatah warisan. Ini kalau dalam fikih nikah disebut talak apa namanya? Hilah. Talak hilah itu enggak sah. Artinya enggak terjadi talak. Talak hilah itu talak apa ya bahasa kita ya? Talak hilah itu talak muslihat supaya sang istri yang ditalak enggak dapat warisan. Ya, akal-akalan gitu. Talaknya supaya nggak dapat warisan. Jadi sang suami dia punya anak-anak, dia punya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dicintai. Nah, istri keempat kurang dia sukai. Dia nggak ingin istri keempat dapat warisan dia. Menjelang wafat dia ceraikan istri keempat. Saya ceraiin kamu. Saya ceraiin kamu. Sebelumnya sudah talak satu, talak dua. Nah, ketika dicerai, ketika sang suami sakit menjelang wafat, berarti talak tiga. Berarti talak tiga. Enggak? Tapi talak bain ini namanya. Ya. Mana tadi? Fatalaquhu laha talaqun talaqu farin. Maka talak pria tadi kepada istrinya tadi itu talak farin. Far itu kan isim fa'il. Orang yang lari. Orang yang talak untuk melarikan diri, menghindar min mirasiha. Menghindar dari memberikan warisan kepadanya. Ya. Fatar itu minhu. Maka si istri tetap mendapatkan warisan darinya. Sehingga si istri mendapatkan warisan darinya. Gitu kan. Waqala al-warasatu, para ahli waris berkata, istri satu, pos dua, pos tiga, beserta anak-anaknya. Innahu abanaha wa huwa fi sihatihi. Falam yakun farran. Sesungguhnya bapak saya ini, ini mayit ini, abanaha menceraikan talak bain, abana memisahkan, itu artinya mentalak bainkan wanita ini dalam keadaan sang bapak masih sehat. Maka falam yakun farron, maka dia tidak sebagai orang yang lari. Maksudnya apa? Orang yang mentalak supaya menghindari. Fala tarisu, sehingga si wanita ini nggak bisa mewarisi. Ya, fal qaulu qaulu zaujati. Namun pendapat yang jadi acuan adalah pendapat istri. Ya, pendapat istri nggak bisa. Kenapa? Dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Wal bayyinatu 'alal warasati li isbati iddi'aihim. Maka bukti harus diberikan oleh para ahli waris untuk menetapkan klaim mereka. Menetapkan pengakuan mereka kalau perceraian itu di masa sehatnya sang bapaknya. Li anna zaujata, karena sang istri, tudiful hadisa, menisbatkan kejadian wahwa talak, yaitu perceraian, ila aqrabil awqat, kepada waktu yang paling dekat. Min waqtil hadir, dari waktu yang saat itu. Yaitu kapan? Wahwa zamanul marad, yaitu ketika masih sakit. Nanti sini. Jadi gimana? Sang istri dapat warisan enggak? Dapat. Kecuali anak-anaknya ahli waris bisa mengklaim, bisa membuktikan perceraian itu terjadi sudah jauh-jauh hari. Nah, berikutnya. Siapa? Sabit. Baca Sabit. Mata muslimun. Mata muslimun. Walau zaujatan nasraniyatun. Mata muslimun. Walau zaujatan nasraniyatun. Aja'at ba'da mautihi. Qalat aslamtu qabla mautihi. Fa'ana warisatun minhu. Wa'ana warisatun. Fa'ana warisatun. Aslamti ba'da mautihi. Fala tarif. Fala tarifina. Minhu. Ikhtilafi dinikuma. Inda mautihi. Fal-qawlu il-warasati Fal-bayyinatu al-zawjati Aqarra li-ahali warisatihi bidaini summa mata Fakhtalafa maqarru lahu Maqarra Maqarra lahu ma'al warisati fi waqtil ikrari Qalu akhiru waqti mardi mawti. Enaknya fakhtulifa aja. Fakhtulifa. Nah, terus Qalu akhiru waqti mardi mawti. Waqala aqarra li bi hali sihhatihi fal qawlu qawlu warasati wal bayyinatu ala muqarri lahu. Nah, terus siapa dibaca sini? Zaki. Zaki ashtari syai'an fi syarti. Mana ashtari? Fil madi itu ishtara. Ishtara syai'an fi syarti khiyari di waqdati Mu'ayyanatin. Muddatil khiyari. Muddatil khiyari. Ja'al mustari liyaruddahu. Liyaruddahu ila al-ba'i bi-khiyari. Bi-khiyari syakti qa'ilan. Innahu fasakol bayul hilal innahu fasakol bayul hilal mud innahu fasakol bayah hilal hilal muddatil khiyari muddatil khiyari wakala bayu fasaktu fasakta ba'da madi madi mulu dari tadi mudi kalau madi itu madi enggak ada mudi. Muddatil mudafu nilai Muddatil khiyari Fala yasifu Fashuka Falkawlu kawul da'i Falkawlu kawul da'i Ini idofatil fasli Ila akrobi Wa awqatihi. Gak ada awqatihi. Awqatihi min waktil Min waktil hadiri. Hadiri Wa huwa ba'dal rudi Muddatil khiyari. Alhamdulillah enggak nyebut ba'da madi lagi. Dari mana tadi bacanya Sabit? Mata muslimun walahu zaujatun nasraniyatun. Seorang muslim meninggal, dia punya istri yang Nasrani, alkitab. Kemarin di kajian kita boleh ya. Dengan syaratnya apa tadi? Dia alkitabnya bukan wasaniyah, bukan dahriyah, ya, bukan syuyuiyah. Bukan musyrikah, ya lu kita. Syaratnya apa lagi? Dia afifah, dia afifah, ya nggak punya pacar, nggak kumpul kebo. Ini hanya boleh, bukan dianjurkan. Ya, mau tahajud dia, akhwat nggak ada yang mau, stres dia, udah nasrani, nasrani dah gitu. Aduh, Ismail, jangan putus asa Ismail. Kalau mau ta'adud banyak muslimah, ya. Mau ta'adud enggak ada ya muslimah yang mau ya. Nasrani dah. Nah, Nasrani lah dia nikah. Nah, mata muslimun. Nah, muslim ini akan dia mati. Walahu zaujatun nasraniyatun. Nah, pos 2 dia ini. Dia punya istri Nasrani. Pos 2 dia. Faja'at ba'da mautih. Kemudian setelah kematian suaminya ini, istrinya datang ngelawat takziah. Sekaligus nagih seperlapan. Wa qalat, dia berkata, "Aslamtu qabla mautih." Saya masuk Islam sebelum kematiannya. Berarti ketika kematiannya sang suami, istri sudah Islam. Berarti dapat warisan enggak? Dapat. Tapi kalau sang istri, suami meninggal, istrinya masih Nasrani, dapat enggak? Enggak. La yarisul muslimul kafiru wa la yarisul kafiru al muslim. Muslim enggak mewariskan orang kafir enggak mewariskan muslim. Nah, ini pinter nih, Nasrani baru masuk Islam langsung ngerti fikih. Fikih waris lagi faraid. Pinter ini. Masya Allah, masuk Islam. Aslam tu qabla mautihi pa ana warisatun minhu. Oh, langsung mengklaim. Nah, kalau begitu saya mewarisi dari dia. Seperlapan. Ini. Qalal warasatu. Wah. Warasahnya juga belajar fikih, tapi kalah di kaidah fikih nih. Aslam tu ba'da mautihi. Kamu masuk Islam setelah matinya dia. Berarti ketika bapak wafat, kamu masih Kristen, gitu kan. Fala tarisina minhu. Kalau begitu kamu enggak mewarisi dari bapak, wahai ibu tiri saya, gitu kan. Likhtilafi dinikuma inda mautihi. Karena perbedaan agama kalian berdua ketika wafatnya beliau. Fal qawlu, maka pendapat yang diambil ini pendapat siapa? Hah? Lil warasati, pendapat yang ahli waris. Ya kesian dia udah masuk Islam gak ada warisan. Kenapa? Wal bayyinatu ala zaujati. Tapi si istri dia mesti mendatangkan bukti. Kalau gak ada bukti, yang menang adalah ahli waris. Kenapa? Karena kejadian dinisbatkan kepada kejadian masuk Islam, dinisbatkan kepada waktu terdekat. Ya, setelah kematian masuk Islamnya berarti. Kecuali ada bukti, ada rekaman, dia dibimbing oleh Islamic Center atau Mu'alaf Center, tanggalnya ada suratnya, ya jauh hari sebelum bapak suaminya meninggal, baru dia muslimah berhak dapat warisan. Kalau ahli warisnya yang mencegah, zalim mereka semua makan harta haram, ya zalimi untuk mereka makan, ya dan denda. Ha, yang berikutnya. Aqrabu li ahadi, aqarra li ahadin. Li ahadi warasatihi bidainin summa mata. Bakhtalifa al maqarru lahu. Boleh juga bakhtalafa al maqarra, boleh juga. Seorang menetapkan, mengakui dia punya hutang kepada salah satu ahli warisnya. Kemudian sang mukirru mati. Ya. Maka fakhtalafa al-maqarru lahu atau fakhtulifa al-maqarru lahu. Maka yang diakui, yang diikrarkan itu diperselisihkan ma'al warasati fi waqtil aqrab. Ya. Dengan para ahli waris di waktu bersama para ahli waris di waktu yang paling dekat. Qalu, mereka mengatakan, akhir waktil maradi mautihi. Apa ini? Nah, nyambung ini. Akhiru waqta maradi. Nah, nyambung. Saya bingung. Wa qala akhiru. Nah, loh. Kuat dugaan ini salah cetak. Mungkin aqarra. Aqarra waqta maradi mautih. Daripada akhar. Kalau akhar apaan ini? Mau terjemahin gimana tuh? Hah? Apa yang mau terjemahin? Kalau akhar. Enggak bisa kan? Kami masa abstain gitu. Ini salah cetak. Allah alam, ini salah cetak. Kalau kita katakan akharu waqti, apa terjemahannya? Hah? Kacau terjemahannya. Apalagi di sebelahnya ditulis waqala aqarrali. Nah. Berarti ini hapus, kita hapus. Pinjam pulpen. Kita coret. Aqarra. Siapa yang enggak setuju sama aqarra? Coba dia ngartiin gimana? Saiful, antum setuju enggak kalau aqarra ini? Hah? Setuju enggak, Pul? Oh, setuju, coba antum artiin ini gimana? Keder-keder dah. Aneh. Abang. Ya. Aqarra waqta maradi mautihi. Mereka mengatakan ahli waris, ya, dia itu mengklaim atau dia itu mengakui punya hutang di waktu maradi mautihi. Di waktu sakit menjelang kematiannya atau di waktu sakit yang membawa kepada kematiannya. Wa qala, dan yang piutang, yang bapaknya punya utang sama dia ini, orang yang mengutang ini berkata, aqarrali fi hali sihatihi. Oh enggak, bapak kalian mengakui ke saya dia punya utang, menetapkan ke saya di waktu sehat dia. Fal qawlu qawlul warasati. Namun pendapat yang jadi acuan adalah pendapat ahli waris. Ya, wal bayyinatu 'alal muqirri lahu. Nah, bukti wajib ditampakkan bagi yang mengakui. Ya, yang menetapkan hal itu, adanya utang dari bapaknya. Terus, ishtara syai'an bi syartil khiyar li muddatin muayyanatin. Seseorang membeli sesuatu hal dengan syarat khiyar, pilihan. Ya. Khiyar, pilihan, mau beli atau mau batalkan. Gitu. Dengan syarat khiyar, pilihan untuk waktu tertentu. Ya, jangka waktu tertentu. Tsumma ba'da mudiyyi muddatil khiyar, kemudian setelah berlalunya ya, jangka waktu tertentu untuk mengkhiyar, memilih, ja'al mustari. Mustari, sang pembeli datang, liyarudda ila ba'ilal ba'i, untuk mengembalikan barang yang dia beli kepada sang penjual karena enggak cocok atau yang lainnya. Bi khiyari syarti qa'ilat, dengan ya, dengan khiyar syarat. Seraya berkata, innahu ya fasakhal bai' khilala muddatil khiyar khiyari. Bai'u ya, bagusnya. Bukan bai'ah ya. Sesungguhnya jual beli ini batal khilala muddatil khiyar, selama jangka waktu memilih. Wa qala al-ba'i, sang penjual berkata, fasakhta, engkau sendiri yang telah membatalkan, ba'da mudiyi muddatil khiyar, setelah berlalunya waktu khiyar. Fala yasihu fasukha, maka pembatalan pembelian Anda enggak sah. Wal qawlu qawlul ba'i, maka pendapat yang diambil adalah pendapatnya sang penjual. Liidafatil fasqi ila aqrabi awqatihi minal waqtil hadir, karena dia menyandarkan pembatalan jual beli ya, kepada waktu yang terdekat dari waktu saat itu. Wahuwa ba'da mudiyi muddatil khiyar, yaitu setelah berlalunya masa waktu khiyar. Nah, min mustasnayat al-qa'idah, di antara pengecualian kaidah ini. Fadhol, Mas Fatur. Apa dammu? Zimmi. Zimmi itu kafir zimmi. Mata zimmi nasrani. Faqala zawjatu aslamtu qabla mauti. Hah? Suaminya siapa? Istrinya siapa? Waria aja. Sasa. Selamat ibadah mauti. Qawluhum ma'anna qadda allati nahnu bisikhiha Wisodadiha. Wisodadiha. Tak tadi ayakuna. Tak di, enggak ada tak tadi. Tak di ayakuna. Kaula. Kaula. Kaula. Babi kaula alimam Jafri. Zufar. Sama seperti Umar. Adal. Alamiah ma'adal. Ini ghairu munsharif. Mahdul dari wazan fa'il zafir zufar. Terus Imam Zufar radhiyallahu ta'ala wa inna ma qawlu an hadhihi qa'idati li ajli tahkim al-hal wa huwa anna sabab Hirman daini daini tabitun fil ali wa yatubu fil mali law istaro insanun say'an thumma jaa yaudani ala bai'i bi'aibin fihi bi'aibin bi'aibin fihi ba'da an kana istakmalahu istakmalan yufidur rido di mengibad takola dari yang lalu inna kastakmal kamu ba'dat tila'ika malal ayyi baca koko hakuka di Terus nyambung harga. Waqala al-mushtari inna mastaqbal tak istaqmal tuhu. Coba main handphone itu. Hah? Ayo lagi kajian, jangan main handphone dulu. Terus qabla al-ittila'i ala al-aibi fal qawlu lil mushtari yaminihi wa ta'lilu dhalika anna khiyar al-aibi fi hadha al-misali qad sabata lil mushtari hayna itu yang di hutan namanya serigala hayna jangan hayna. La mahalata. Fayuqarriru baqahu ila an yujada al-muskitu. Yaqinan dianna ma thabata bizamanin fal aslu baqa'uhu hatta yaquma ad-dalilu ala khilafihi fad da'wa al-ba'i suqut al-khiyari الثابت للمشتري تكون على خلاف الأصل متقرر. نعم ترى شرفي. فلو طبقنا هذه القاعدة. ولو طبقنا هذه القاعدة. فحكمنا أن القول قول المشتري بناء على هذه القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته يلزم منه نقض ذلك الأمر الثابت الذي لم نتيقن زواله فلذلك كان القول للمشتري قوله اسم كان كان القول للمشتري في بقاء في بقاء خياره بعدي بعدي ثم جاء ليرده على البائع بخير رؤية بخيار رؤية فقال البائع إنك رديت يوه إنك رديت sehingga engkau aku ridho gitu. Rodita, Roditi aja udah. Inaki Roditi gitu. Inaka Rodita fil mabit ini bi ba'da ma ra'aituhu. Ra'aitahu, ra'aitu. Ngapain dia itu sendiri? Fasa foto khiyaruka. Khiyaruka. Faqala al-mushtari Rodi. Rodi itu? Rodita. Rodita? Akhwat mana itu? Sendiri. Rodi. Rodi itu. Kan kolal mustari. Mustari berkata, Rodi itu. Rodi itu bihi qabla an arahu falam yasqut khiyari. Falqawlu lil mushtari. Mana tadi? Dari mana yang belum kita baca? Dari halaman sebelumnya? Waduh, capek nih terjemahnya nih. Nah, siapa yang mau terjemah nih? Susah ya. Insyaallah min mustasnayat al-qaidah. Di antara pengecualian kaidah. Mata zimmi nasrani. Ada seorang kafir zimmi nasrani wafat. Ya, faqalat zaujatuhu, maka istrinya berkata, aslamtu qabla mautihi. Saya sudah masuk Islam sebelum dia mati. Waduh, malah ngaku. Enggak dapat warisan dong. Berarti ketika suaminya masih hidup, dia udah Islam. Berarti ketika suaminya wafat, enggak dapat warisan dong. Kok malah ngaku sih? Aduh. Ya, waqala al-warasatu. Para ahli waris berkata, aslamti ba'da mautihi. Wah, malah ahli waris nih, kamu dapat warisan. Kamu masuk Islam setelah kematian dia. Jadi kamu dapat warisan. Oh, Nasrani ngerti kaidah fikih. Fal qawlu qawluhum. Nah, lo, pendapat yang diambil adalah pendapat mereka. Kok gini sih? Apa ini istishab hal ya? Istishab hal ilal madi. Pemberlakuan hukum saat ini ke masa lampau. Apa memang sang istri enggak mau warisan kali? Saya rasa sini istishab hal ilal madi. Yang kemarin pemberlakuan hukum saat ini dibawa ke lampau. Baik. Coba kita baca lagi deh. Padahal kaedahnya yang kita sedang menjelaskannya sini adalah menunjukkan takdim, menunjukkan bahwa qaul qaulaha an yakuna al-qaulu qaulaha. Pendapat yang diuntungkan di sini, yang dijadikan acuan adalah pendapatnya si istri tadi yang menyatakan dia masuk Islam setelah suaminya yang Nasrani wafat. Artinya dia enggak dapat warisan. Ya, sebelumnya. Sebelum berarti enggak dapat warisan. Wa bihi qala al-Imam Zufar. Maka dengan pendapat inilah al-Imam Zufar, ini Imam Zufar tahu enggak? Kalau Asy-Syafi'i punya Al-Muzanni, kalau Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit punya Zufar. Ya, memang banyak murid-muridnya Al-Muzanni ya. Abu Hanifah. Kalau Syafi'i punya Ahmad bin Hanbal di Irak, punya Al-Muzanni di Mesir. Nah, kalau Nu'man bin Tsabit punya beberapa murid yang jago-jago. Ya, yang paling tenar siapa? Abu Yusuf. Satu lagi siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, satu lagi siapa? Az-Zufar. Zubair tidak tenar, iya. Padahal dia yang mendapatkan mandat dari Nu'man bin Sabit, ya, untuk melanjutkan kajian-kajian beliau. Nah, Zubair berpendapat dengan pendapat ini. Mana tadi lagi? Rahimahullah Ta'ala. Innama kharaju, sesungguhnya mereka, para ahli waris, telah keluar dari kaedah ini. Kenapa? Li ajli tahkimil hal. Karena untuk tahkimil hal, berhukum dengan kondisi saat ini. Ya, supaya menang. Wa huwa anna sababal hirmani minal miras, bahwa sebab ditercegahnya mendapatkan harta warisan, wa ikhtilafud dain. Wa huwa ikhtilafud din, yaitu berbedanya agama. Sebabnya perbedaan, sebabnya tercegahnya dari dapat warisan karena berbedanya agama. Itu sabitun fil hal. Itu terjadi pada saat itu. Fayasbutu fil madi, maka berlaku juga di masa lampau. Ba. Law ishtara insanun syai'an tsumma ja'a liyaruddahu 'alal ba'i. Seandainya seseorang membeli suatu barang, kemudian dia balik lagi, ya, untuk mengembalikan kepada sang penjual bi aibin fihi, karena ada aib, ada cacat di barang dagangan tadi. Ba'da an kana istamalahu istimalan, setelah dia menggunakan barang tadi, ya, dengan penggunaan yang yufidu ar-ridha bihi mu'iban, yang menunjukkan dia ridho, legowo dengan yang cacat tadi. Maka sang penjual berkata, innaka istamaltahu ba'da tilaika 'alal aibi fa saqata haqquka fir raddi. Kamu sudah menggunakan barang ini setelah kamu ketahui dia ini, barang ini ada cacatnya, maka gugur hakmu untuk mengembalikan. Maka mustari, pembeli, berkata, innamastamaltuhu, saya menggunakan barang ini qabla al-ittila'i 'alal aib, sebelum saya mengetahui adanya cacat. Maka qaul lil mustari, qaul yang diambil adalah qaul mustari, ya, bi yaminihi, dengan sumpahnya dia. Ya. Wa ta'lilu dzalik, alasannya kenapa? Ya, anna khiyarul aib, bahwa pilihan, ya, hak untuk mengembalikan barang yang ada aibnya, ada cacatnya, fi hadzal misali, dalam contoh seperti ini, qad sabata lil mustari, telah terbukti bagi sang pembeli, hina syira'i la mahalata, ketika dia membeli yang ini, tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Fayukarraru baqa'uhu, ya, maka ketetapannya itu tetap diada, keberlangsungannya itu tetap ditetapkan ila'an yujad al-muqsid, sampai didapati hal yang menggugurkan yakinan, secara yakin. Li'anna ma sabata bizamanin, karena sesuatu yang telah tetap pada suatu masa, fal aslu baqa'uhu, maka hukum asalnya ditetap dalam keadaan seperti itu. Hatta yakuma ad-dalilu ala khilafihi, sampai ada bukti yang menunjukkan perbedaannya. Falau tabbaqna hadhil qa'idata, seandainya kita terapkan kaidah ini, fahakamna. Hah? Oh, kelewat mana bawahnya, ada baca. Mana atasnya? Pada awal ba'i suqutul khiyari, maka klaim penjual bahwa hak khiyar, pilihan untuk mengembalikan barang itu sudah suqut, sudah gugur dari sang pembeli. Asabit lil mustari, yang tetap masih ada bagi sang pembeli, takunu ala khilafil asli al-mutaqarrar. Ya, maka klaim penjual, oh, hak khiyar kamu udah enggak ada, ini menyelisihi hukum asal yang ditetapkan. Kalau tabakna hadhil qaidata, seandainya kita terapkan kaidah ini, fahakamna, maka kita menghukumi, annal qawla qawlul mustari, bahwasanya pendapat yang diambil adalah pendapatnya sang pembeli, binaan ala hadhil qaidati, berdasarkan kaidah ini. Wa ilafatul hadisi ila aqrabi awqatihi, dan menisbatkan kejadian kepada waktu yang paling dekatnya. Yalzamu minhu naqdu dhalikal amri asabiti, maka hal ini mengelazimkan berkonsekuensi batalnya naqdu dzalik, batalnya tersebut, perkara tersebut as-sabit yang jelas ada, alladzi natayaqqana zawalahu, lam alladzi lam natayaqqana, alladzi lam natayaqqan zawalahu, yang kita tidak meyakini hilangnya. Wadzalika kana al-qawlu lil-mushtari fi baqa'i khiyarihi. Oleh karena itulah pendapat yang jadi acuan adalah pendapat pembeli, ya, dalam tetap adanya khiyar dia. Jim yang terakhir. Ishtara shay'an tsumma ja'a liyaraddahu 'ala al-ba'i bi khiyari ru'yati. Seseorang membeli suatu barang kemudian dia balik lagi untuk mengembalikan barangnya kepada sang penjual dengan khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak pilih untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang. Maka berkata sang pembeli, sang penjual, innaka radita bin mabi, kamu ini sudah rela kok dengan barang dagangan ini, ba'da ma ra'aitahu, ya, setelah engkau lihat, fasaqata akhiyaruka, maka kalau begitu khiyarmu itu batal, enggak ada lagi, enggak boleh dibalikin. Nah, maka penjual, pembeli berkata, ya, raditu bihi qabla an arahu falam yasqut khiyari, fal qawlu lil mushtari, saya ridho sebelum saya melihat ada aib, ya, maka khiyarku itu belum gugur. Nah, maka pendapat yang dia acuan adalah pendapatnya sang pembeli. Ya, pertemuan berikutnya nanti insyaallah ya di kaidah ke-18. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.